Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bitawfiqihi wa hidayatihi yartaji'u adh-dhalimun. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-ayah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim aidu, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalul malaikah ala tahawfu ala tahjan wa absiruhum bil jannah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Tenang, semua akan indah pada waktunya. Jadi kalau belum indah, belum waktunya. Ya, judulnya keren banget. Pemanis berkah, pemuda masa kini insya Allah berjalan istiqomah. Kalau lihat bapak-bapak di sini, potensi istiqomahnya kuat banget. Nah, istiqomahnya Ustaz, istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Racing ya, sama racing kata. Apa kabar, Tifar? Jauh di mata dekat di doa, jauh di kaki dekat di hati. Aku tambah kamu we are. Ya, kita tidak sama di kartu tanda penduduk, tapi insya Allah kita akan membingkai kesamaan di kartu keluarga. Bersyukur, bersyukur, bersyukur atas nikmat umur. Kenapa harus bersyukur atas nikmat umur? Kita belum dikubur, sementara seangkatan sudah banyak yang diwafatkan, betul? Salma mater sudah banyak yang dihantar. Korok maut, nungora wafat, nungbojehna maut. Jupe, pae. Dokter Os, maut. Uje, wafat. Kita kapan? Ini yang harus disyukuri. Maka tafakkur, berpikir, gak boleh kufur, tapi harus bersyukur. Kita belum dikubur, gunakan untuk tafakkur ekstra berpikir, tadakkur ekstra merenung, tadabur ekstra membaca, tasyakur ekstra proporsional, bersyukur. Pertanyaannya, fa'ina tadhabun, mau dibawa kemana kehidupan ini? Reki wae, reki tu wae, dina naon kan? Tongorong wae, ayang maut ker ngorong. Hati-hati, ajal itu datang tiba-tiba. 70 kali sehari semalam, Israel cek kuota sisa usia setiap manusia. Kitanya aja gak sadar. Maka kenapa perlunya istiqomah? Biar berakhir baik, biar berujung tu'maninah husnul khotimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Al-Fajr ayat terakhir. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadukhuli fi ibadi, wadukhuli jannati. Romantis sekali Allah dengan ayat ini. Artikan aku sadar mengerti dakwaan sekedar. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Gak ada tenang, tenang bukan di uang, tenang bukan di harta, pangkat, jabatan, kedudukan, viral, bukan. Tenang ada diingat ke Allah. Ayatnya ala bidikrillah tatmainul qulub. Hanya satu jalan tenang itu, ingat ke Allah, hati jadi tenang. Punya uang, kalau ingat ke Allah, gak tenang. Saya pernah merasakan itu, duit loba apa gak butuh uwe. Gawe lain sholat, mabok, mabok, mabok. Awewe, awewe, awewe. Gelut, gelut, gelut. Dulu saya DKM, diskotik, karaoke, mesai. Mencet, mencet, mencet. Aina alhamdulillah hijrah. DKM, deket ke masjid. Alhamdulillah. Ben ben unggis manggis. Karena setiap orang suci punya masa lalu, setuju? Orang berdosa seperti kita punya masa depan. Out of the zona, moving on. Out of the track, track itu wae, entong. Sekedeng deui maot. pemuda masa kini berjalan dengan istiqomah. Wajib naon ayatnya Ustaz? Innal ladzina, sungguhnya orang-orang qalu rabbunallah, yang menyatakan Rabbnya Allah, kemudian istiqomah, summa staqamu, stay di keyakinan itu bahwa semuanya dari Allah, semuanya digenggam oleh Allah, semuanya akan kembali kepada matak hirup teknis tong loba gaya sering menyebut nama Allah, astagfir Allah, alhamdulillah, subha masya Allah. Tete nu digawean ku saha ku lauk, lauk mah tinggal wiridna teh istiqomah, loh loh loh Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Sok lauk di mana untuk itu? Saya kemarin ke pantai Samalona, Makassar, Ngojay, wisata pantai, ningali karang, eh lauk lah lucu, urang ngagujubar, lauk lah lupat, bari ngajerit, Ustaz Elmi. Nanti hari yang dipoto, ada lauk. Lauk di balong, lauk di akuarium, lauk di laut, sarua wiridna. Allah, Allah, Allah. Pernah ke di Sukabumi, aya lauk aneh. Anjing, anjing, anjing, anjing. Goblok, goblok, goblok, goblok. Jelema nu kitu mah. Eh dari rezeki nanti ku Allah didatangkan. Teman saya karena ombaknya gede pas pulang dari pantai itu di kali di Bandung ke Sulawesi kadon rek utah, cai mah utah mah di Bandung we. Ternyata rezeki lauknya di utah. Tapi itu cara Allah mengatur rezeki. Saya sering katakan di mimbar, kalau saya habis acara sok menang perlakuan istimewa, Ustaz, daharnya di ruang khusus VIP. Nah, amet di garangku kudu dipoto. Dahar pas satu ketika ruang VIP-nya ada kolamnya. Otomatis dong, dahar teh melongga kolam. Biasa sapiring beaku olangan, ini pijen bluk setengahna. Pertanyaan tauhidnya adalah, siapa yang menggerakkan hati saya dan tangan saya untuk membuang sebagian rezeki saya disedekahkan ke ikan siapa? Paham, sepakat. Siapa yang menggerakkan tangan saya untuk menumpahkan nasi itu ke ikan? Teukur eta, diberi di bala-bala cuci mulutnya. Di dahar, bikin setengah ke lauk, eta lauk ngajelung bari ngagorowok. Mana cengekna? Tak panitia merek bala-bala jeng cengekna. Lauk we protes. Apa pelajarannya? Sing deket jeng Allah, gawe lauk ukur. Allah, Allah, Allah, istiqomah. Eh, rizkina didatangkeun. Kita pengen jodoh kita didatangkan? Kita pengen hutang kita dilunasi? Kita pengen umrah tanpa uang? Sing deket jeung Allah, Arab nu Allah, Indonesia nu Allah, Bandung nu Allah, Kapana nu Allah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Nanti Allah yang kendalikan. Bagi-bagi dong Ustaz rahasianya. Aku tambah Allah cukup, aku tambah Allah tenang, aku tambah Allah unlimited, aku tambah Allah miracle, aku tambah Allah amazing, aku tambah Allah tak terbatas. Cobaan gak? Allah dulu, Allah lagi-lagi Allah, Allah terus, selama-lamanya ah? Allah. Innalillah, Masya Allah, Astagfirullah, Subhanallah, Hasbunallah. Sok bikin gak Allah kado? Da urang teh asana ti ah? Diurus ku ah? Merasa gak diurus oleh Allah? Tinggali eta halis. Nah halis mah kemanjangan. Janggot kumis mah manjangan. Bulu panon kemanjangan, siapa yang mengaturnya? Kuku mah manjangan, huntu mah henteu. Aya jelema di teras, kenaon mang? Keur ngeuritan huntu eueuh. Tapi ngeuritan kuku. Padahal secara penelitian ini bahan bakunya sama. Di kitab fikih dinyatakan al-ma'u minal ma'i. Semua kalian dari air. Semua kalian dari tanah, punten. Aya kenteng, kenteng tinu naon? Bata tinu? Cengcelengan tinu? Coet tino geningan orang teh dulur jeung taneuh. Entar tong gede hulu bising tak sup helm. Cuman jadi bentuk yang berbeda. Kai ieu mah jadi meja, kai ieu mah jadi kusen, kai ieu mah jadi kursi, kai ieu mah jadi mimbar. Artinya bendanya sama tapi diciptakan jadi berbeda. Kita sama-sama dari tanah, itu mah jadi coet, kenteng, bata, taneuh, urang mah jadi jelema. Tugasnya beda enggak? Coet manangkarat, gawena nungguan mutu. Maka mun ngarendos tong tarik teuing, eta coet bisa ngomong pasti curhat. Cio tong tarik teuing tuh cio nyeri. Ngan coet tuh bisa ngomong. Cik boga rasa pri kecoetan atuh. Biasa-biasa weh. Ini jeng bujur ngarendos tuh. riwe aya nyambel bari TikTok. Aku pengen manja. Aku pengen di riwe jamaah. Bawa generation dia. Ya. TikTok kan rek naon? Aya tuh kan tujuan TikTok teh keur naon? Ya, awas ah. Nu beuki TikTok maotna keur nyawa TikTok sia. Ini diantarkan ke ambulan di sadana ke Teo. Istiqomah dina TikTok, ya. Orang nyaho kahayang nu TikTok naon cik tujuanna. Ingin berduaan dengan dirimu Iqbal. Si Iqbal kabogohna. Ya. Awas, tinu taneuh urang mah jadi jelema. Tugasna wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau bata beda cerita. Bata mah mun geus jieun bata simpen di dinya teu dibongkar mah cicing. Loba jelema nu juga bata, loba aya pangajian cicing we di imah. Sugan gabita, yah ngaji. Alhamdulillah tara kagoda kunu ngaji. Oh berarti bata si eta. Sa jelema nu kitu mah bata cina ngobrol jeung bata. Batur jumaahan ieu cicing. Nah amang tuh jumaahan, urang mah istiqomah tara kagoda kunu jumaahan. Batur puasa ieu botram, dahar bareng. Nah sia teu puasa. Urang mah salila aya bulan puasa, sugan sok kabita kunu puasa. Ngomongna teh jiga nu bener. Saya curiga ieu, awakna jelema tapi kalakuanna bata. Teu kapangaruhan mun kenteng mah kitu we, cicing. Istiqomah sih. Tamu rek diajar istiqomah ka saha? Ka tukang ngusep. Kalau tukang ngusep mah hujan cicing, panas cicing, geruan pamajikan cicing, kemawat nanti dibetot gurame. Tong nyalakeun gurame, gurame mah lain Ijroil ngan malaikat apa sieu kuatanna geus beak ngusep wae didegogeun ku malaikat ka balong. Hati-hati. Kenapa harus istiqomah? Berjalan dengan istiqomah. Pemuda masa kini harus berjalan dengan istiqomah. Pemuda terbagi dua, aya zaman now, aya zaman oh. Tapi nu hadir baheula pemuda-pemuda baheula tahun 45 eta ge pemuda, ngan pemuda zaman dulu. Kolot baheula nu hirup kene ayeuna, ta budak ayeuna yakin usianya bakar juga kolot belum tentu. Komodo beuki momotoran mah di Bandung barudak motoran kekebutan loba nu maot keur momotoran. Lain nyarek momotoran, wudu heula mang rek momotorana. Ngaran usia mah ngabongoh. Ayatna Ustaz kullu man alaiha fan. Sok momotoran mah tah pananda kolot saya. Momotorana sampai ke mana Pak Nanang? Terjauh ke mana Pak Nanang? Afrika. Ke Afrika naik motor, gila enggak tepuk tangan buat Pak Nanang. Ayeuna mah di masjid, tapi mau motorana terereun. Kumplit motorna lengkap seri naon wae aya. Heuh pernah terus ka bumi, pernah ngadongeng ka barudak. Lain nyarek mau motoran, ganti mau motorana ayeuna mah ka mana Pak Nanang? Ka masjid. Tuh, tepuk tangan buat Pak Nanang. Ya, angkot hijrah, angkatan kolot wae hijrah. Ya, masa pemuda masa kini tidak hijrah? Setuju tidak? Setuju. Kenapa Ustaz harus hijrah? Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Secara paksa dihijrahkan. Maut mana? Dipindahkan ke mana? Dina punggung bumi, dipindahkan ke perut bumi. Hari ini kita makan dari apa yang tumbuh di punggung bumi, betul? Sampel, hui, tale, suuk. Besok kita menjadi makanan makhluk bumi. Cacing tanah, belatung, ular, bla bla bla bla. Ada kesiapan ke sana? Saya mau tanya nih ibu-ibu biar gak ngantuk. Ibu-ibu pengen masuk surga? Aslina? Wani diriungkan? Layak initna ayana? Mbak. Mbak. Tak murid ngomong teh mikil helak. Ya. Malah ayah film surga yang tak dirindukan. Engkau yang ke surga, tapi surganya tak dirindukan. Kurang sejarah surganya, bayar dan ngaji mah diulang-ulang. Ibu tahu iblis? Ibu tahu Adam dan Hawa? Dulu sebelum ke dunia, mereka tinggal di mana? Kunaon diusir ke dunia? Melanggar. Berapa pelanggaran? Cukup menjadi syarat satu pelanggaran saja yang tadinya di surga diusir ke dunia. Kita mau masuk surga? Berapa pelanggaran? Nah HPD-nya luar biasa, naon buka orang jerok. Nyeun si muai buka kawauhan geus teu bisa ya mah. Surga pelanggarannya banyak. Maaf, sorry to say. Surga nu mana eha? Surga nu mana Iroh? Jangan merasa beriman kalau belum diu. Sok, nabi mana nu teu diuji? Ibrahim dibakar api. Yusuf dikunclungkeun ka sumur. Ismail harus disembelih oleh ayahnya sendiri. Ayub budug saumur-umur tanpa BPJS dan jam sostek. Musa dalam tekanan Fir'aun, Yunus dicapluk paus. Ingat sejarah itu? Kita mau masuk surga? Apa ujian terberat kita? Ditinggalkan kawin ku kabogoh? Hatu can sabarahana. Entep, doakan mun kabogoh ninggalkan. Tongkanya nyerian. Ngedoakan ya Allah, masukkan dia ke surga. Tapi ayo nakeme. Karena dia menyakitiku ya Allah. Kalau dia masih baik untukku, simpan dia di sisiku. Tapi kalau sudah tidak baik untukku, simpan dia di sisimu ya Allah. Ulah Nabi mati. Tuh. Jangan ada dengki, jangan ada dendam. Illa man atta Allah, illa biqalbin salim. Ingin masuk surga? Tidak ada yang layak masuk surga kecuali hatinya yang selamat, yang tidak ada hasud, tidak ada dengki, tidak susah melihat orang senang, tidak senang melihat orang susah. Aya kene teu penyakit eta di urang. Ah, atuh hese asup surga na ge, Bray. Ya. Tatangga meuli mobil, gebug. Tatangga meuli motor, gebug. Tatangga masang parabola, gebug. Tatangga meuli kulkas, gebug. Tatangga mah geus boga mobil parabola, kulkas jeung motor, si eta mah boga gegebegan we. Aeh, saeusup teh. Mestinya senang tetangga beli sesuatu yang baru, senang ikut tersenyum, menurang gering bisa nginyum mobilnya. Lebih aman juga gitu. Ya biasa penyakit dominan hanya di ibu-ibu. Sok sirik, jahil, sirik, widik, jahil, kaniaya, kata tangga anu maju lebih timanehna. Hati-hati ibu, ini ngaji ibu, ulah ngaji brut humpul, ini ngaji hahaha balik poho. Mau menang naon cenah teh Ustaz Ebet ngaji teh? Ah biasa we standar, kita bener nyarek salah. Heuh ngaji mah kabeh ge kitu. Nyerep ceuk, nyerep kana kerah da ngaji nasare. Anu ngaji nasare mah ngajina teh ngaji brut. Ngaji har, ngaji grig. Aya deui nu hese mah ngajiniskeun dina naon nu diaji. Hati-hati. Naon hasil ngaji teh? Oh, kudu nanya anu ngewa mere nu koret sanggup teh. Oh berat itu, gak bakalan kuat, biar aku aja. Ustaz ngaji ka mana eta? Nanya nu ngewa, mere nu koret. Nabi. Nabi mah ya Yahudi lolong, nahina we gawena teh geus lolong kurang ajar. Ku Nabi mah dihuapan we. Coba mun harita nabina Ustaz Epi. Lolong kurang ajar ngomongkeun batur jaban usuk ngahuapan aja Nabi diomongkeun. Apa si Muhammad? Da karena lolong teh apa lu ngahuapan teh Muhammad diomongkeun. Dihuapan we dengan lembutnya. Coba menghalitan Nabi na urang. Keur dihuapan ngomongkeun diganti tah sanguna ku keusik ku aya. Sendokna diganti ku singkup meureun kawalkeuna ge nepi ka maot. Nabi begitu enggak? Senyum we diusapan tanpa kata teh. Ketika satu ketika Nabi wafat, orang itu bertanya, diganti ku asisten Nabi. Ngahuapanna teu ngeunaheun da jengkel meureun. Lalu orang itu bertanya, kemana yang biasa menyuapiku? Itu adalah orang yang kamu cerca, kamu maki, kamu hina, kamu dengki. Dia Muhammad Rasulullah. Rewasin tah. Selama itu aku cerca, aku maki, aku hina, aku dengki. Ya. Kemana dia sekarang? Wafat. Nah ulang merasa kehilangan. Pengen cek oma irama. Halo, sudah tiada. Baru terasa. Nabi dirasakan setelah wafatnya pun masih seperti ada. Akhirnya apa orang itu? Menyatakan masuk Islam. Jadi melakma tekudu hari tak jadi. Setuju tidak? Tapi ibu-ibu singnya ah kasalaki tong galak. Ayo na can karasa. Ke salaki nges ewun. Saya boga dongeng. Salaki teh soleh pisan. Ngambil pensiun muda. Otomatis dong istirahat di rumah. Pamajikanan jengkel meren. Ayah salaki di imah wae. Akhirnya ngomong juga RRI ngawek-wek-wek. Wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek manusia susah bekerja teh kadun kieu ustaz, akhirnya dia mempositifkan keadaan itu rajin ke masjid. Mun Isa jam 8 geus buat si bapak eta mah itikaf. Sampai DKM, Pak punten bari kunci masjid. Ah sok we sad. Abdi mah nyewa we cenah sa lapak mah di dieu. Naon parek balik teh jiga nu trauma, ngadongeng bari ngopi di teras masjid. Sebenarnya guru bejakeun hareang balik ka naon? Boga pamajikan juga RRI cenah. negara di Indonesia naon gitu pak, ngewek-wek wae cina. Terus kadang sok jengkel cina ustad, daripada pasnya abdi milih itikaf di masjid. Terus bapak rek naon aina, pernah sekali waktu mah balik di masjid teh lain dibere cai, lain dibere dahareun, kadang diomongan we da jurang ge jelema cina, aya nafsuna. Terus dibokong we cina, dipangku tuluy dialungkeun ka sumur. Untung sumurna deet, nepi kakieu disadana ge huh pingsan. Tapi sumur saat aya jurigan, aya kunti hiber. Reuas dong salaki ngalungkeun mamajikan ka sumur, tiba-tiba jadi kunti. Kunti eta kunti balik deui saha pamajikan mana jadi kunti, aing mah lain pamajikan mana, tuh pamajikan mana mah dihanap nah mana hiber gandeng anu cerewet cenah tuh mata kur boga pamajikan cerewet teh minimal di imah mah aya kunti. Da buktina kunti geus yeuhan kunu cerewet mah. Nah ustad aya nu cerewet oh kunti heuh da eta kuntina. Apa teh kunti naon? Kunti teh bahasa Arab. Lalaki anta lamun awewe an berarti jurig awewe kunti, jurig lalaki kun kan kurang ternama jurig lalaki. Ulah terjebak aya rorok kidul berarti aya rorok jeung roro wetan jeung roro kulon anu terkenal nama rorok kidul nya. Seperti eta mah nya si ibu merasanya karasa nama pas geus maot si bapak stres gula darah stroke dicarekan wae ku pamajikanna reup poe maot. Si ibu karasa ceurik dah pas bapana geus maot salaki mah curhat kaciri menyesal naon pas kanu hajatan nyanyi nu tadi kehilangan oma irama tapi ceurik minta tisu ramisa bu nah nyanyi teh dibisaan penjiwaan ustaz apa sejarah si bapak baheula nya nu geus maot. Ibu mah asa dosa cenah. Kaduhung keur hirupna direwelan. Nya matakna Bu, kaduhung mah tarati heula. Terus ibu naha? Ibu mah janji cenah. Moal kawin deui, heuh saha nu hayang ka ibu geus peot cenah. Terus aya manah naon Bu keur budak? Ah ka budak ustad mun ibu maot pangbejaankeun we. Tong dikubur si mamana, kubur mamah deket si bapak. Singkat carita si ibu maot amanah dibejakeun ka anak-anakna. Tong neangan wakaf di mamana? Si mama mun maot dikuburna yang deket si bapak. Dikuburkan yang deket bapaknya. Eta mah beres penguburan si ibu. Si bapak cengkat di kuburan. Siang ilu deh ganeng. Siang kamar ike. Aing geus tenang-tenang di kuburan. Mata kudu beberes. Ieu teh dengan cara istiqomah. Naon ustaz istiqomah. Arti kata sederhanana istiqomah teh angger. Orang Sunda bilang tetep renggenep. Anceg pancek pemadegan dina hiji kaayaan. Punten, untuk beriman kepada Allah, istiqomah di jalan Allah itu masalahnya enggak enteng. Jangan lihat saya hari ini fluktuatif. Kuma ustaz fluktuatifna, godaanna berat. Life is never flat, hidup enggak pernah lurus. Saya teu ujug-ujug jadi ustaz, buh tantanganna atuh. Kurang tina tukang mabok, tukang gelut, sahaok kadua gaplok, tukang bobok, tukang tarok. Saya di Bandung ngageng pak, tapi solo karir saya mah. Eh aslinya, tong ditinggal liletik mah, cabakan mah ngegedean. Eh, apa tuh budak saya ngesem riji, ustad, usaha tara, anak deres. Nyake letik, budakna mah opat, awewe hungkul, garulis. Budakna opat, awewe hungkul, lain awewe na opat budakan, beda makna, etama. Jadi nanya lagi, bae weh orang mah payu atuh. Beda jeung orang dia gara ranteng tapi teu payu. Berarti aya sinetron anyar GGM ganteng-ganteng mubazir. CCTV cantik-cantik tidak pasti. Ya. Urang mah baheula baongna sorangan karang ngageng ngagrup tapi wau jeung geng mamana asup ka dieu di aku. Asup ka dieu di aku, asup ka dieu di aku. Tapi mun aya ka nyeri sorok karir di udag sorangan moal ditarajean nyage nu jangkung. Kasus berkasus dong. Aduh capeknya luar biasa. Dapat apa dari gagayaan seperti itu? Dapat resah, dapat gelisah, dapat gundah, dapat gulana, dapat cangkel, pegel. Di penjara akhirnya 3 bulan cingogota. Aslina di kebon waru. Di karantina di blok D. Tengising tekii kuatan uji nyali. Aslina. Itu sekolah termahal di dunia. Nah penjara disebut sekolah termahal di dunia. Gampang asup hese keluar. aslina ITB mah hese asup gampang keluar, penjara mah gampang asup hese keluar, daftarna mau hayam we. Urang baheula ngadodet jelema. Nya otomatis dicokot ku polisi teh. Di mana mane bengep ku masyarakat, ning asup ka sel aman sih ngeunah. Nya gising wae diantar juga presiden. Udah bising kabur. Oh itu pengalaman, ayat-ayat cinta. Kegiatannya naon di jero. Daek te daek, karena resel. Maca Quran. Sapoe sa ayat, sapoe sa ayat. Sampai apa genep jus. Pas balik ke imah, kemapi penjara teh, cek si bapak. Canggul pak. Apa sabra jus, genep jus. Abus deh, ame 12 jus. Mata kacabangan lebih kayu nak. Balik di mana bro? Balik pesantren, pada balik di penjara. Pesantren yang paling efektif. Mentak sok rek baraong mah, paing doakeun sih ngasup penjara. Ame mikir. Mentak pengalaman teh dibeja-beja karena experience is the best teacher. Life is never flat. Pengalaman guru utama hidup enggak pernah lurus. Tong ningali Ustaz Epi ayeuna sabaraha kali asup tahanan oge. Keluargaan kaluar nu terakhir mah teu bisa diajak damai korbanna. Tahan di luburan ponis bebas karena tidak terbukti tidak bertanya kena fitnah saja. Tapi itu usaha dijalankan pelajaran. Maka besok ada bedah buku di Braga, titik balik Epi Effendi Reborn. Itu kisah sekelumit perjalanan saya, nutadina haram jadah menjadi ada di atas sajadah. Nutadina edan menjadi adan, nutadinya buka orat sekarang di jilbab. Nutadina maksiat diajar taubat, nutadina bejak diajar taat. Bismillahirrahmanirrahim. Baheula ningali akhwat rasanya tak kuat selalu kalau ingin kasih mereka coklat selalu lari ke minimart buat mereka paham aku punya niat dan tekad sehingga mereka mau akad ya. Sekarang enggak karena udah tobat. Siapun pun akhwat yang memikat tak kuberi dia coklat tapi kuberi dia seperangkat alat sholat asal jangan lebih dari 4 offside ya. Setiap orang suci punya masa lalu. Untuk istiqomah masalahnya enggak gampang. Keur mabok, keur jinah, gergelut, geriweuh, aya nu ngahujat, moal. Tok tempat hiburan aman we. Tapi ketika orang keluar tina zona eta balik ke masjid, babaturan anu can tobat ningali orang ke masjid wudu. Si anjing salat. Singkang tuh. Entok, tuh bahe we. Urang adan nyokot mik masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar ku barudak mah. Edan, adan, anjing, goblok. Jadi vokalis de masjid. Cabok dong. Entong. Saya belajar dari seorang sosok yang sabar. Nabi Muhammad diludahi tak membalas meludahi. Setuju? Tapi yang meludahinya sakit, siapa yang paling dulu menengok orang yang meludahinya? Tak etak beratna hijrah teh. Maka Remi, nam pemanis, pemuda masa kini berhijrah, beristiqomah, apa berjalan sehingga istiqomah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Berat, hijrah itu berat, lebih berat istiqomah dalam hijrah. Kenapa istiqomah berat? Hampang mah istirahat, brother. Tak kunaon Ustaz Epi make kupluk. Ada alasan dong. Metolo badedengnya. Sok tobat mah pasti diomongkan. Si anjing sholat. Pengalaman urang teh di Trans Studio Bandung awal-awal rek viral tah. Kieu style di bawah heula. Balik ngaji kan menang amplopnya di ditu mah, ting di dieu mah. Balik ka imah beurang keneh suasana cerah juga kieu. Can boga kru robaan baheula mah. Turun masih pakai motor ke Trans Studio Bandung ge. Gak duit dong. Diuk gue di sebuah kafe di kawasan terpadu Trans Studio Bandung ke diuk gue di kafe. Ya paling kan can viral hari tama can naik daun. Can jadi hileud dari itu. Sen kopi, ai kopi kafe makanya anu saeutik tapi nyeureud teh geuningan. Espresso. Set. Biasa teh pahit. Ningali bilna 65.000. Ajan pahit ge 65.000. Saya ke can gaul harita mah. Di opi pahit. Di beakeun beuheur. Jadi beakeun 65.000. Akhirnya ditikrehe di kareunya sarekot sarekot. Apa yang terjadi? Ada takdir lain kenongrong kieu na kursi bari nonton TV. Tiba-tiba anu ngadekukeun di tukang kenongrong. Lamun harita jamaah apa urang anu ngadegungkeun penistaan agama. Seorang ustad didegungin. Oh, teungeunahna berita na ge. Tingali beungeutna babaturan. Pi kenaon maneh? Silahin tepangi jemane 20 tahun cahingnya mana kaciri kolot pengeri cahing aing ke stres aing alhamdulillah pangi jemane diuk diuk diuk pi aing ilu gawe pi gawe naon bray aing itu gawe ah ini mana banget bersihnya udah disusu cahing hari mana ngesti mana cina wakil ya di dia aing nenangan mana na Facebook na naon tepangi terus aing narik naon mana narik curhat naon. Aing pemajikan minta cerai, ku naon bray. Buka gawe, pingin lu gawe pi. Aing itu di gawe, emangnya ngesti mana wae pi, nges ngaji. Si anjing ngaji. Bola ke jeng aing mabok. Hari mana, nges ah tuh ngobrol pi, pas anjing mana ini. Ngopi, aing ini masalah cinti milik kopi. Seketik harganya 65 ribu. Tadi bere gula, tadi bere naon. Panon jaging jadi, entakna gaul lah tuh. Eta teh na kertas teh lain toothpick. Gula bodas, brown sugar teh gula beureum. Cicikeun galokeun. Tuh kan aing silaturahmi mah aing jadi guna we amis. Tak gaul dong ngopi belum diam-diam bae. Galokeun atuh pi galokeun tong diyamin mane mah kopi diyamin. Ngobrol we asiknya. Anger tuntutanna teh, pi lu gawe pi. Gawe naon atuh, Bray? Anu mah teh gawe curang geus sabura taun. Yeuh mana bisa hirup? Nya heuh da dicabakan atuh curang. Ini kumanya yang gawe pamajikan geus ngajuk juga cerai cenah. Pi aing jadi supir mana naon orang ge kadieu mawa motor cenah teh. Akhirnya minta gawe anger, urang geus teh digawe, ieu ge balik ngaji. Mana tong ngomongkeun agama anjing geus stres kieu mah cenah. Emangnya di mana? Cain kita ngajelaskan, aku udah sabar kali pertolongan Allah. Kurangnya capek ngajelaskan. Ayah ibu-ibu gelis lah banget nanti terjauh ujung Ulan Guritno kan sarki gitu hijab nanti ngaliwat ke hadapan orang. Sarifi aku duluan. Wow. Kum salam kamu nanti. Ah pulang ah. Tuh malam. Kemudian suamiku nunggu, oh gak salah. Teh sebentar teh diganggu waktunya boleh. Oh dengan senang hati, ada apa Ustaz? What can I do for you? Ini temen yang Siri, saya udah nyatain, saya habis ngaji tapi dia gak percaya. Teteh tadi ikut kajian ya? Ikut, siapa Ustaznya? Ustaz Evi, jelas kan? Cerita ngomongnya nang, anjing gue liski mau balat mana. Ah teteh gak sebut, tengaruh. Makasih ya teh, ya dadah, yuk dadah, yuk dadah nih bang. Terus mana yang percayakannya tuh, ah mana yang gue seteng, ah gimana naon tuh mana, ini balik lagi mawok, awewe jeng aing, mana jadi ngaji naon, percaya aing. Ayah weh, pitulung alat teh, biji di belah dia, rada ngeskolo teh sama, awewe ngeskolo tom disebut nini-nini. Ustad, punten, mak ngalangkung, mana mak? Ah, tipayun, ah, nikreh. Nama teh naik grab. Ih, si Ustaz cunihin cenah. Jeung rek ngagrab mah sakamana wae. Nah, mobil taksi. Ari mah ka mana wae. Mama ka dieu mah. Abi bade naon? Mah di mana? Ari Ustaz, mah teh kan ngilu ka pengajian jeung Ustaz. Saha nu ceramahna? Ustaz amnesia cenah. Kan Ustaz nu ngacaprukna mimbar teh. Tah ku nini hulung asli na bro tanyakeun si nini mah nya nini bohong rek maot geus deung katanya ni ieu rancangan abi nu ceramahna mun teh jauh di jug-jug angang di teang ka hartos cenah mun Ustaz Epi ngaji mah si anjing disebut ustaz mama geus mah balik mah balik cai ah balik bro lieu jeung kamu mah teh jang rokok ini beda 100 ribu ini teh. Meureun nu stresnya rumah tangga teu bisa sare nya ge saimah kene jeung pamajikanna bisa sarena manehna na sopa nyaot TV sabeuting dongengna teh minah-minah remote sampai menjelang adzan subuh. Ningali nang TV One Damai Indonesia ku pagi. Kieu saya teh terubangan make sorban geus gede anak konda harita. Qadarullah. Setan ningali banget urang langsung nge WA. Bray, ku aing di capture ya. Mane ieu na TV? Sidik-sidik we bising aing bohong juga berang, cenah teh kan mane teu percaya aing jadi ustad. Teu geulah urang euy, aslina urang asa bersalah. Ya bener mane, tadi nu videona sorana sarua teu. Cain teh Jumat tuh. Heueuy mane? Terus naon maksudna? Salut anjing mane jadi ustad. Si anjing cain. Pas ningalin ane TV pagi-pagi jam 10 beki genre nanti barang goblok bener jadi ustad. Ya berat. Ketika kita berbuat baik layaknya ketika seperti orang petani nanam padi mun melakware jadi jukut tuh. Jadi jukut mentak dibersihan galang nage. Tapi mun melak jukut jadi pare tuh. Tah mun melak hade sok aya butut, mun melak butut sok tara timbul hade. Mending butut menang hade. Mending butut moal jadi pare, tapi mun melak pare sok jadi jukut. Mun melak hade urang nyeung kahadean pasti aya nu ngomong, sok ibu memake cadar, leumpangan di nu teu biasa ningali cadar. Tah aya karung leumpang tuh. Sok pasti kitu. Siap tidak istiqomah dengan ancaman dan resikonya. Nabi saja sekelas manusia terbaik yang sudah diabadikan Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, mesti ada yang menghina. Keur salat ditumpukan tai onta, kunami dilawan teu. Reka masjid di Ciduhan, kunami dilawan teu. Lain eueuh kawani, enggak penting. Saya tidak langsung seperti ini. Saya harus siap mendengarkan hater, netizen. Nesuai netizen melawan ku deterjen. Maka prestasi lawan ku prestasi. Tidak ada prestasi kalau tidak ada istiqomah. Maka innal ladzina qalu rabbunallah di ayat surat Fusilat ayat 30, sungguhnya orang-orang yang sudah menyatakan Rabb-nya mengurusnya Allah, summa istaqamu, kemudian diam dalam keyakinan itu, tatanazzalul malaikah. Siapa yang membodigarinya? Selain polisi, selain ABRI, sanajan polisi jeung ABRI sok melengkapi. Malaikat, maka laut terbelah bagi Musa. Api menjadi dingin bagi Ibrahim. Pun hayang kuat diduruk, baca surat Ibrahim. Ibrahim kuat diduruk. Dina Quran ayat surat Ibrahim. Sok baca surat Ibrahim sabar berbalikan terus asupkan undurukan insyaallah tutung. Kada imalin Ibrahim atuh. Tongkat Nabi Musa masih aya? Aya di Turki, orang ngamari ka Turki. Ka Blue Mosque. Aya di dinya benda-benda Islam. Ieu tongkat Nabi Musa teh cabak teungeulkeun kurang kana jolang lain beulah ka don ceret. Lain tongkatna tapi keyakinan Musa yang bulet totally tidak bengok, tidak benjol, yakin totali ka Allah. Api pun menjadi dingin bagi Ibrahim, laut pun terbelah bagi Musa. Ayub kembali utuh, mulus. Yunus diutahkan ke laut dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Maka kalimat-kalimat sakti ini harus dipegang sebagai wujud kita istiqomah. Ganti tah nusok unyang anjing yang babaturanana ku kolotna dibere ngaran Hasan, Ibrahim, Ahmad. Nah, orang jadi babaturan di jalan panggih tengis pohongaran. Oh anjing? Eh, tidak monyet. Oh, cahingga anjing yang monyet terngobrol. Eh, si anjing. Oh anjing? Dengan anjing, lu juga si anjing. Eh, anak anjing, anjing mah anjing, anjing. Aduh, etatnya power mul Izrail datang. Ditoyak ke Izrail, cicing anjing. Alah. Ngeran tadi gejret ke Ibrahim. Maka istiqomah, kata lainnya innamal a'malu bil khawatim. Kenapa harus istiqomah? Karena mati ditentukan di akhir tergantung kebiasaan kita. Setuju? Tukang gaple, letak. Beletak, payahna keur ngabebeutkeun balak genep. Wah, tarik teuing gempa datang. Dah ketinggang beton, payahna keur ngabalakan. Aslina jelema tukang memotoran mabok mawatna labu na motor bari mabok. Jelema tukang zina mawatna keur kikituan. Jelema tukang karaokean mawatna kabeureuan mik. Aslina. Kau jadikan aku kekasih bayangan. Blus. Sok cobaan. Sok urang mere karaokean teh duh sieun maot keur karaoke. Keur TikTokan maot. Eh asli na, jelema ngorong maot. Da ngorong na kulinggis tobrol. Di Palestin, jelema dicap dikotok maot. Da dikotok na aya bom mana tuh. Loba. Karena kata Nabi pun penyebab kematian itu mistis. Misterinya ya tilu kemawatan mah. Sebab, tempat, namanya sebab, ayat tilu penyebab kematian teh. Tempat, sebab, waktu. Kalau waktu saya bisa prediksi, orang suka bumi saya bisa prediksi salah satunya. Saya si Akang iya yang nuker moto. Hati-hati kematian Anda ada di dua waktu. Muntah berang penting. Waktu mah aman, waktu mah. Sebab tergantung kebiasaan. Orang yang biasa baca Quran di YouTube saya lihat kematian husnul khotimah. Dia istiqomah dalam baca Quran, wafatnya lagi membaca Quran. Nikmat enggak? Wafatnya lagi ruku, lagi sujud, lagi takbir. Tah saya teh keur merangkai membingkai kemungkinan urang wafat ke tahajud, urang wafat ke duha. Di India keur ceramah kieu Syekh Jurium ku santrina ribuan juga kia keceramah jom tong diaminkan nyontohan ya jom lu kue labu itu ada diabadikan lu kermengbal terengah hedenbal kulu ajal li musamma semua ada ajalnya kulu nafsin da ikotul tah arapal geningan kulu ajal li musamma semua ada masa expirednya. Nu paling gampang kullu man 'alaiha fan na surat ar-rahman semua akan binasa maka pemanis berkah pemuda masa kini harus berjalan istiqomah supaya wafat dalam keadaan yang jelas lain maut keur kikituan lain maut keur maksiat lain maut keur bejat ceurik saindung urang ngalahirkeun urang teh lain keur jadi nu kitu Fir'aun maotna kumaha tah benar, iya kaya tapi gak berkah gak berjalan istiqomah Fir'aun mautna kumaha warak teu nginum cai laut diuyuk nyabungang tau orang iya panitia nganggap kaing Fir'aun ya mere cai loba-loba teuing geus jeung sabun jeung anu kan ngan orang tipar mah duh resep saya kenapa semangat datang ke Sukabumi khususnya ke tipar resep hatena teh harerang bararesih terlihat dari nyuguhanna teh ciherang mereka yang horoy horoy horoy horoy yang ka ustad tebeki nutrisari ya oh di dieu mah cai hungku tuh akuarium cai hungku ya bungak ah saklaba mautna mikiran harta maka orang berkah pasti kaya. Tapi orang kaya belum tentu. Orang soleh pasti pinter. Tapi orang pinter minum tolak angin. Tak istiqomah. Karena orang soleh salah satu pekerjaannya istiqomah. Ngong adan beretek usum ngaji ngaji boga harta leuwih babagi. Eta istiqomah teh. Maka dalam sholat selalu diminta tak pernah lepas dari bacaan sholat kita la sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab tidak termasuk sah sholat seorang kalau tidak sempurna lengkap membaca al-fatihahnya sabul masani 7 ayat yang diulang-ulang sabul minal masani riwayat lain 7 ayat yang diulang kurang 1 ayat tidak 7 ayat lagi salah satunya ihdinas siratal mustaqim ya Allah tunjukkan kepadaku jalan yang lurus tidak tersesat. Urang ke Arab, indit PDW ke Korea, PDW make bahasa Sunda ge nepi jadi loba balat. Kumaha eta carana? Gampang. Ke Jepang, ari budaya Mas. Gura soto cai. Gura meka rimas takana. Urang Jepang ceurik ningali urang ngomong Jepang. Teu ngartieun. Naon cenah gura soto? Siang ngomong wae handi gura ku soto cai. Gurame kari mastakana naon artinya beak deungeuna kari huluna. Disambut karena orang mudahna senyum. Ka Korea disapa ku bahasa Korea jawab ku senyum. Ka Arab rada ngarti da sok ngaji Quran. Ternyata Quran mengalahkan Arab, mengalahkan bahasa Arab. Jadi mun yang bisa bahasa Arab ngaji Quran we. Jadi urang mah ka Arab teu bisa bahasa Arab make Quran. Min aina syekh pas turun dina kapal di Jeddah min Indonesia. Ila aina ihdinas siratal mustaqim. Aslina diantirkeun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pede urang. Ongi jeung janggung badag. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Indonesia. Naam, ana Indonesia. Kul wallahu ahad. Dijawab Allahu samad. Ngeunaheun sia ngaji Quran. Aslina, tapi kudu apal budaya. Lamun orang Sunda dicoo gado, disiksa, sia nyoo gado. Mun orang Arab justru sebaliknya. Atau dicabak dicabak jangwatna teh. Sorban nu keur dipake nang dibikeun. Tah keur maneh. Tah urang mah gawean nyabakan jangwat teh. Gue menang kopea, menang tasbih, menang parfum. Kena si umroh teh. Doakeun nu hadir ayeuna sing alumroh. Amin. Sing haraji. Amin. Tok keur cabakan. Tapi hiji bangsa nu ngar cerdas padadang. Set. Dicabak teh lain mere duit, lain mere sorban, lain mere kokajo. Nakis kieu. Nah, nakis teh. Abi mah orang Pasar Baru. Soreng jamaah tabligh nu keur umroh sarua. Ya. Arab mah juara, tapi ulah terjebak budaya geur haji geur umroh, pesedek-sedek hayang nyabar Hajar Aswad. Entong samampuna we patakula mas tato tum aing pinuh mah ti kajauhan we. Rabbana atina fid dunya hasanah. Yeuh pagaye-gaye ka dinya, peslap-selap hayang kagencet loba nu maot di dinya. Make teknik atuh. Cicing jamaah teh. Mun hayang salamet nyabak Hajar Aswad tuturkeun bae Epi. Kumaha trikna? Cicing heula. Kurangan awak leutik. Set. Huk ka jero. Kan aing keur ihram mah heueuh. Teu meunang make calana jero. Karena ge ihram atuh haram. Jadi wiper nu salila ieu di kandangan mah calana teh di ditu mah merdeka. Kesok haji umroh dino kapal teh geus kudu make ihram, teu meunang make seseungitan, teu meunang anu becahit, teten masuk teu meunang make sidi. Tah urang pas rek nyabar Hajar Aswad, jalan handap kan jarangkeun badag, berarti dada lagor ka dieu. Saware anu kalamot. Wah, anggape karma buruk. Dengan dirimu Iqbal. Geus kacabak ka Hajar Aswad. Set. Kaluar deui. Yeuh, ka Hajar Aswad. Has bauna teh. Tad rek nyobaan. Buat urang sok daguan di deuk. Dedek. Leuwih gancang ti urang. Geus nyebar Hajar Aswad teh geus tad. Alhamdulillah urang bisa nyabak Ajwar Anas. Nah, si Ajwar Anas da bie. Oh, sia. Eta mah Bir Ali ce aing teh. Da nya kudu make elmu. Tong sok maksakeun kalem we paing atuh habun rek kamarana gaya hijrah mah teu meunang rurusuhan. Hijrah itu hidup jadi terarah laun slowly but sure pelan tapi pasti just the way you are. Tong kajebak gaya sebut hijrah teh ganti baju belum tentu. Abu Lahab ge make gamis nya sok sanajan hargaan make gamis mungkin cinta Rasulullah. Hayo babaturan make gamis. Nah, abah make gamis, bah. Nabi aing orang Arab. Mun nabi aing orang Garut mah aing make jaket kulit. Heeh, geus aluna. Geus hargai. Tapi yang lebih pasti hijrah itu adalah mengganti software hati nu tadina musyrik jadi teu musyrik. Nu tadina beki ka awewe meunang beki keneh, tapi niat ka awewena karena naon ya? Karena geulis moal abadi. Urang boga kabogoh geulis. Mun niat urang ngabogohanna kana geulis, tuluy kabogoh urang ti dagor kana aspal beungeutna bengo rek bogoh kene mah. Tara yang abadi. Mun karena materi, tuluy sangsara moal cinta deui. Nu aman mah karena Allah. maka kupinang kau dengan bismillah. Kucerai kau dengan bismillah. Karena kau na riwe. Jangan terlalu mencintaiku, aku bukan Tuhanmu. Ibu hati-hati loh, bah, wewen musrik gara-gara nyembah salaki. Iya catet masalah ya. Ibu tong GR-nya, salaki mere nafkah. Eta teh lain ti salaki iroh. Ya Allah. Mun salaki mere duit, lain ti salaki teteh ti Allah, titipan Allah melalui salah. Mantap ibu mun diresikoan ku salaki teh bersyukur Allah ngadat. Dina Isra Mi'raj sejarah Nabi ngaliti Sidratul Muntaha surga jeung neraka di tempat tertinggi maka ciri tuh. Aya dua tempat surga aman loba kenikmatan neraka Nabi cerik. Wai, kunaon ya Rasulullah? Engkau menangis. Ini uritun nar, aku melihat neraka. Faida aktsaru ahliha, kebanyakan penduduknya wanita. Kenapa ya Rasulullah wanita? Yakurnal asir. Banyak wanita yang mengkupuri pemberian Allah melalui suaminya. Tebersyukur. Kang geusan we rumah tangga teh. Keluar di kamar cai memakai anduk, candi cangcut, candi kutang, jo celengkeng nyarekan ka salaki teh, Kang. Kayaknya kita udahan di rumah tangga. Tong imane eha. Keluar di kamar cai teh ngabudah ngadar sabun. Tek diuk heula jeung ngajak cerai. Naon mana teh jeung ngajak cerai? Salila kawin yang akang kurang tebogana naon cek salakina ari eta anu cek atu mikir eta budak aya opatna eta magic chair eta magic com eta istrikan eta lomari dipan eta kursi mana nyebut tebogana naon tanu kitu entak salaki mere resiko kasarna saminggu samiliar syukur sebagai wujud rasa syukur karena nafkah yang suami kasih ke ibu-ibu itu hakikatnya dari Allah. Ibunya ah salaki aslina mun salaki maot ngilu teh pret mun salaki maot rek kawin deui moal jujur alus ayeuna rek nanya ai salaki kawin deui meunang egois ai salaki maot rek kawin deui ai salaki rek kawin deui teu meunang hayang didoakeun maot. Sakali deui. Loba ibu-ibu nu lebay cingekeng we pas salakina maot di hadapan kuburan. Bubur hu magrib ya barek hujan. Ieu beres ngurebkeun. Ibu yang cerikan naon keneh kula ustad hese move on cenah. Tong ka dirurup keur bobogona ka salaki teh. Ana salaki maot dicabut nyawana ku Allah ya Allah daripada nyabut salaki abdi mah cabut we tiang listrik. Iya. Tiang listrik ku aya disalahkeun. Sok kabawa we tiang listrik mah. Nya. Pas disondrogan, cik bener tuh nyana sondrogan kedebut naik doi. Ah ibu pret ah engkonya ah tapi udah daik maturan. Ibu teh sadar ustaz lain mung maturan ternyata salah kita nu Allah buktina dicokot ku Allah maku nubogana. Ibu tuh bisa ngilu tah gening sadar berarti salah kita nu saha mentak mun salaki telat mere nafkah ke Allah telat mere nafkah ke ibu cokot ya mun salaki ngambek ku mau ustaz badai nyandak titipan Allah gitu. Arti ibu salak telat mere resiko telat mere nafkah copot dina dompetnya langsung kayak misalki molotot cek Ustadz Epi jawab be sederhana badai nyandak titipan Allah setuju? Takbir. Tapi ibu tong egois misalki dicopot batur gak bikin udah titipan Allah terus tong dikeprokan dalam japati. Nah ini saya kolaborasi dengan Darut Tauhidnya Agim. Di sini ada DT Peduli merangsang supaya kita mengeluarkan sebagian titipan Allah. Anfik unfik alaik. DT Peduli mau beraksi. Sok mana penali latar? Silakan semampunya saja. Siapa yang mengeluarkan di jalan Allah, Allah ganti. Sehingga orang ngurut kumis, beak silet, beak kumis. Oh, pabrik kumis, no ya pabrik silet. Siga ruang lempang tadi senal, ngipisan ngenelan. Ngenelan, ngejebragang lain ngenelan. Siga punggu, non, punuk dipake nanggung, ngedekokan, ngemucukukan. Siga ping-ping pake ngaboseh, tukang beca, nengasan meotan. Berarti nyebut nengasan, awe pernah nyabrak tukang beca, tah. Nya, wah, syakartum lah haji, dan nak umur orang ngeluarkan di jalan Allah, Allah tambah. Insya Allah. Siapa yang berinfak malam ini, semoga yang belum haji dan umroh Allah hajikan dan umrohkan. Yang punya hutang Allah lunasi. Yang belum punya jodoh Allah pertemukan dengan jodohnya. Yang pengen kendaraan Allah datangkan kendaraan yang nikmat termewah. Yang belum punya rumah Allah rumahkan. Allahumma sholli ala Muhammad, semoga Allah lipat gandakan. Pemanis, apa judul nanti? Pemanis berkah, pemuda masa kini harus berjalan menuju istiqomah. So, sambil berjalan kenceleng, ada yang mau nanya, saya kasih 6 orang penanya, karena durasinya panjang nih. 3 ikhwan, 3 akhwat. Saya minta MC membantu. Tentang istiqomah, atau di luar itu bebas lah. Ya siap, Pak Ustaz, pada angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, rokok itu haram atau tidak? Soalnya saya lihat di Al-Quran artinya, janganlah kamu membinasakan kamu sendiri dan janganlah kamu menyakiti diri kamu sendiri. Wala tulku aydikum ila tahluka, ayatnya saya tahu. Pertanyaannya apa? Rokok itu haram atau tidak? Rokok itu haram lamun rokona menang mau. Sudah ya. Musik haram lamun gitarnya dipakai nenggelkeun nganunahnya. Tergantung atuh. Ya. Ulama saja tidak bersepakat dalam masalah itu. Saya tidak berani mengharapkan rokok, bukan saya karena saya perokok. Saya mah geus meuli, geus eureun meuli. Jadi barerean wae. Ketika saya membaca literatur tentang rokok, saya berhenti membaca. Ya, rokok itu haram, lamun menang mau. Ini wilayah ulama. Kita tidak bisa seenaknya mengharamkan sesuatu yang sudah Allah halalkan dan menghalalkan sesuatu yang sudah Allah haramkan. Jangan sampai menentukan hukum karena kebencian dan kedengkian. Setuju? Semua ge kudengki mah jadi haram aslina. Sok ayeuna. Aya budak ngaji tiba-tiba hayang ditium. Kudu dengki mah jadi haram. Haram sia ditium. Nu salah saha indungna anakna? Budakna budak lalaki. Tuhnya jadi gitu. Entar jangan tergesa-gesa. Baca boleh tapi tidak harus dari satu sumber. Ya. Contoh. Ai haram, ai hayam halal haram. Tergantung menang maok lain. Ya. Tak eta masalah nama kudu ngaji ke pesantren teh supaya menjawab persoalan itu tidak sepihak, tidak centang perenang, jangan alergi dengan perbedaan karena tidak ada manusia yang sama. Yang menyebabkan perpecahan itu bukan beda pendapat tapi beda pendapatan. Setuju? Yang mengakibatkan perpecahan antar suku roromehun. Nya silih poyok silih hina. Keun we. Nya kege maon. Nya. Nu ngarokok mah yeuh penyakitna paru-paru sia. Aslina tah nu ngararokok penyakitna paru-paru. Nu teu ngarokok mah rupa-rupa. Aslina jeung nu ngarokok mah ranjang eta rapikun kana ngorakeun geus maraon. Jeung tara diudag anjing kana dua lengkang gedepruk sangka nyokot batu. Jeung kaleuwihan nu ngarokok mah tara kasupan bangsat imahna kana ngabeuting batuk. Nya loba pisan kaleuwihan rokok mah nya. Dan merokok itu akan mengakibatkan membunuhmu, bukan membunuhku. Ya, membahaya masalah rokok mah sensi eh. Soalnya lo bandung ngaro rokok di dia. Ya, genana ngaramkan rokok mah bari ngarokok. Jadi karasang genana nantinya. Oke, next. Ada lagi? Tepuk tangan buat penanya. Sawitik tapi nyiwit, berat masalahnya. Bab rokok. Saya mah geleh kan rokok teh. Maka bakatku geleh, didurukan bari kenyotan. Tau, mana? Ibu, dari mana bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz yang telah memberikan waktunya. Kami akan bertanya. Bu, siapa? Bagaimana? Kenalan dulu. Oh, nama saya Ibu Dede. Tinggalnya di Nyomplong. Biasa di Indosiar kan? Iya, betul. Ibu Dede. Saya lagi curhat dong mah. Curhat dong mah. Sok, udah deh, badai naon. Kami mau bertanya mengenai definisi istiqomah itu seperti apa. Oke. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siga budede pisan. Istiqomah itu secara lugah, secara etimologi, secara bahasa, stay on the track, tetap pada satu keadaan tapi positif. Gak bisa kalau kejahatan, anger we jahat, tuh bisa disebut istiqomah. Karena istiqomah itu sendiri muncul dari Al-Quran. Wastaqim kama umirta, ihdinas sirata mustaqim, summa istaqomu. Pertama kita dapat arti istiqomah itu sendiri dari Al-Quran. Maka istiqomah menurut Al-Quran adalah ihdinas sirata mustaqim. Naon sirata mustaqim teh? Sirata ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Tetap pada perintah Allah sampai kita mendapatkan kenikmatan di perintah itu. Jadi istiqomah mah bu, secara sederhana artinya angger. Secara bahasa angger dina kahade. Lamun orang angger jahat mah lain istiqomah. Eta mah istijrod, disunggun walau dibiarkan dia sampai wafatnya dalam keadaan jahat. Oke, ada lagi? Sok, dua orang tah. Awe hiji, enak awe hiji, laki hiji deh. Ya, nanti ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teteh siapa dari mana? Nama saya Mala dari Kaudambit. So, rek naros naon. Ustaz, mau nanya nih. Mau minta yang kami ke selfie ya? Ya. Itu bosan di orok di foto. Yang diedit jadi koper Yasin. Ya, nanti selfie ya. Ustaz, kan gini, ya, bukan pengalaman sih. Mm-hmm. Dengan kan gini, apa sih mau nikah ceritanya, cuman ceweknya nggak cinta nih pak, nggak suka nih. Ada yang mau nikah, cuman ceweknya nggak cinta gitu. Iya. Berarti nikah paksa loh. Enggak. Gini kan, ceweknya nggak nikah. Lalu dia bertanya tentang disurahkan buah mana isukan di jakiusnya. Cuma teh. Mau nikah tapi kitanya nggak cinta. Terus laksanain apa jangan ya? Cowoknya cinta. Ya kawinan. Tahu. Sekarang kayaknya. Katakan pada mama, cinta bukan hanya harta dan tahta. Katakan pastikan. Sekarang bukannya masih tidur bayar. Cukup Siti Nurbaya yang mengalami itu bogoma naon atuh. Ragu kata Nabi, da'ma yuri buka ila ma la yuri buka. Kamu punya hak menentukan pilihanmu sendiri. Orang bisa menikah dengan siapapun, tapi tidak bisa menentukan cintanya untuk siapa. Maka jangan dipaksakan. Makanya saya nanya, nikahnya kapan? Daripada nanti nikah bermasalah, mending entong. Emang gak ada cowok lain? Ada cowok lain. Ada cowok lain tapi gimana? Ada cowok lain tapi nggak ngasih kepastian. Kalau terkadangnya itu ribut, karunya nanya nak, ada cowoknya, dia suka sama cowok, cuma cowok itu nggak ngasih kepastian, Pak Ustaz. Oh. Ada cowok yang disukai, ini yang tidak disukai tapi mau dinikahkan. Ada yang disukai tapi cowoknya tidak ada kepastian. Oh berarti belum pantas mendapatkan jodoh. Kan berat nama memantaskan, melayakkan diri sampai jodohnya didatangkan. Ya sabar ya, ini ujian, sabar. Ini ujian, sabar, ini ujian. Ada lagi? Kenapa iya? Sok sini. Tolong disukakan dah umur mata apa lah tuh. Sok hadir buruh nanya yang sok pasti ada yang mana nanya teh yang selfie nyaho sok baik kalau yang sok mau token ukuran seberapa ukuran kartu keluarga tong nyalane batal ini batal kena naon lah kudu deui weh guys. Mentionnya ke IG aku ya. Ya, bunda poho. Engke kumangke we. Oh nya sok Mamah Dedeh jeung Aa Abdel ya. Curhat dong, resep euy di tripan mah. Kuy ah. Bu IG-na naon, Bu? Bu kadu IG teh. Bu ngomong atuh, Bu. Kadu IG teh. Punya Instagram enggak? Nyangge follow-nya Bu nya. Epi Effendi. Sok mana lagi yang mau nanya? Tah, bala dieu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah, si Akang Ima wawuh euy. Sok Mang nanya, Mang. Ini di kampung saya, Bapak. Di belah mana kampung teh? Aslina. Sok atuh rek nanya-nanya. Ini dalam menghadapi di lingkungan masyarakat terutama dalam salat gitu. Saya takutnya jadi dosa juga. Sama saya sudah diingatkan bahwa untuk sap itu harus rapi. Bahwa untuk pada sampet lama itu harus dipenuhi semua. Ketika sempat kemarin debat, Pak, ini anak ini harus ke depan, kata saya. Di belakang jangan sendiri. Di belakang jangan sendiri, ditarik lagi sama si bapak. Pak, tentu harus di bawah, di depan. Mana-mana kenyahun, kata saya itu bilang gitu. Ada juga yang garisnya gini, posisi kakinya. Ada, jadi tong ceri kalem. Beret tisu, beret tisu. Terus malah diisi dulu yang pinggir, kadang juga ada ada banyak yang bolong. Apakah hanya cukup dengan sabar atau ada upaya lain nggak agar supaya masyarakat itu diberi hidayah supaya lebih baik lagi dalam menjaga sholatnya? Siap, tepuk tangan. Ini masalahnya nggak enteng. Benar sebuah masyarakat, kata Nabi. Benar, kalau sholatnya benar, awalu mayuhasabu yaumu bihil abdu as-sholah. Pertama dihisab, diaudit, di BAP, di akhirat itu masalah sholat. Jadi kalau seorang sedang membenahi sholatnya, berarti dia sedang membenahi tatanan kehidupannya, hargai itu. Nah sekarang, beratnya jadi imam, ketika saya mengimami dimanapun, saya sebelum takbir itu selalu harus seperti komandan menyiapkan prajurit. Istau wastaqimu, summa istaqamu, istau wastaqimu. Terus apa? Sobu subuh fakum. Fa inna tasfiyata subuh minta mamin sholati musofal awal fal awal. Men baru dakpang nyung merumah. Rapatkan dan rebonding. Luruskan maksudnya. Dan ada bahasa maranehna. Ini masalahnya gak enteng. Nges masa jadah nasa kotak nasa kotak nah. Kenapa banyak terjadi perpecahan? Sholat nawe nges munga ngiji. Disebut lurus itu bahu ketemu bahu, tumit ketemu tumit. Rokaat kahiji boleh jadi bisa rapat, rokaat kedua nges misah deh. Maka Umar bin Khattab memakai pedang untuk bisa diluruskan keomongan ke pedang sarieunan ya, sin temprang. Jadi lurus, cuma tinggali abri pas kibra. Talamu sholatnya nges bener. Itu kang lain masalah enteng. Saya uge di Bandung kendalanya luar biasa. Tapi sekarang agak sedikit nurut-nurut. Nah bagaimana? Jangan sampai debat. Kalem weh, nges di bejaan tugas urama gak beja. Mau ngalawan DKM anu karolot mah rada hese. Dina pikir sholatnya pabulit. Disebut syarat sah berjamaah itu kalau ada saw. Jadi saya, Pak Dadang, Pak Nanang, Ustaz Imam. Disebut salat berjamaah sah itu kalau ada saw. Lamun Abu Batur duaan sajajar. Ke lamun datang makmum, imam nu maju, makmum mun cicing nu di baturan kudu dua atau imam nu surti mundur deui mun eta Allah baturna tuh eta teh aya hadis-hadisna. Kumaha ustad lamun sapna geus pararinu urang datang sorangan toel cek nabi mah tong sorangan lan sing dia bruk ajag itu nah hadisna begitu orang serigala itu mengambil yang sendiri sok tinggali dina Discovery Channel. Nu sorangan nu digabruk teh nah, urang bisa digabruk setan na salat rapat wae setan asu. Anu sok ngingetkan udkur kada wakada, ingat ini, ingat itu. Pernah gak sholat mendapatkan fenomena ini? Allahu Akbar. Jadi ingat tuh di luar sholat, aduh aing eh. Si bapak pesen naon tadi tuh, oh yang cobek kangkung, aduh kangkungnya can meli. Sarokaat mikiran cobek kangkung. Can aya cucunguk ngaliwat, si anjing ngaliwat. Nyawa cucunguk disebut anjing. Awas ya muntuk ini ke sujud, kau ingin tanggarakan ke sholat ngelirian cucunguk tapi kaki kira. Ini pengaruh sholat tidak rapat. Ayadi parah. Sugante minta di baturan. keur salat ngajajar geus rapet keur tarawih. Si eta kabeurangan masbuk, masbuker teh ningan. Ditoya urang ti hareup sugan teh minta dibaturan, urang mundur si eta asup cileupeung teu. Jadi aing nu sorangan tonyoh tong. Aye can ngarti. Tah, ieu mah Kang kuncina menyampaikan yang harus lebih bijak. Kalau sudah disampaikan seperti itu malah jadi rami eta rek salat rek deuleuh. Salatna we misah. Nya, jadi teu riweuh nya. Contoh keur tarawih. Taraweh nu kapake taun ngamari nu tereh nu gancang anu kalem. Nu diminati nu gancang nu imamna juga kieu. Bismillahi waladolin. Pasti eta masjid pinuh karena gancang anu maca suratna juga kieu. Wal asrina insana labi usrina alladina amanu wa amil sholihati balahum ajrun ghairu mamnun. Nah jadi kana watini. Tapi ka atahiyatna ge juga kieu. Atahiyatul lillahi wa salawatu wa tayyib assalamu alayka ya nabiyyu wa rasul saking gancana samalina wa alayhi salatu wa salam sallallahu alaihi wa sallam hayya ala salah ya qala qomati salat qomati salat Allahu akbar la ilaha illallah. Rusuh salatna, rusuhan. Kenapa banyak perpecahan? Karena tidak rapat. Nah ini mah harus kajiannya khusus di masjid. Beberapa SKS saya bawa hadisnya, saya fotokopi. Kill salat Nabi atau beli buku kaifiat salat Nabi, tata cara salat Nabi. Kalau sholatnya mayoritas muslim Indonesia sudah benar, persatuan dan kesatuan akan nampak. Semoga program ini bisa dimulai dari Tipar Sukabumi. Oke, next, bagus pertanyaannya. Masih ada? Sok, belakangan nuncan. Itu tukang mang, bising maledok mang, tukang mang. Ken arep ngeska bagian dua. Berarti baru berapa orang? Dua orang lagi ya, sok. Sok, ahwat, ayana ahwat. Saya tata kelayu Nisa Sabiana lata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Mawar Desnia. Saya dari Kuta Lebak. Parimana lamang, parimana lah ya tanah. Dari Kuta. Kuta Bali. Kuta Lebak. Kuta menyangka. Oke, yuk. Mau tanya Pak, Ustad. Pak. Kalau misalnya. Ada apa nak? Tau. Mau tanya, kalau misalkan kita udah istiqomah, terus di tengah-tengah tuh kayak kepikiran kita tuh hijrahnya itu karena niat lain atau bukan karena Allah. Jadi kita niatnya itu karena seseorang. Nah itu kan hijrah sesuai agama siapa kita tuh? Ya. Nah kalau seorangnya siapa tuh? Kalau misalkan kita hijrah, ini hijrahnya beda ya Pak Ustaz. Jadi hijrahnya ke agama, misalkan kita mu'alaf kayak gitu. Nah kita mu'alafnya itu niatnya bukan karena Allah, tapi karena saat itu misalkan ya dari lawan jenis aja kayak gitu kan. Nah itu gimana, harus disyahadatin lagi atau kita memperbaiki diri aja? Oke, terima hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya resep. Tepuk tangan buat Tifar yang generasi mudanya kritis ya. Baca gerate hadis tentang hijrah. Innamal a'malu bin wa innamal likulli imri'in ma nawa fa in kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu mahajara ilaihi. Sungguhnya amal itu tergantung niat. Kalau niat hijrahnya karena perempuan, dia dapat perempuan, setelah dapat perempuan itu dia enggak hijrah lagi. Kalau niatnya karena bisnis keduniaan, setelah kaya dia enggak hijrah lagi. Maka yang berat di hijrah itu niat nanti karena Allah, karena oleh karena, atau karena oleh-oleh. Contoh, saya di hotel kadie niatnya karena Allah. Aiyah, we bonus teh, ciherang, dua botol ciherang. Saya minta tuh, efek samping. Keur maju mangi belut cokotong. Keur ngaji mangi jodoh cokotong. Tanya heula bogohun teh kana cuka cokot wae. Nah, ada sekarang orang berhijrah. Ah, urang ka asup Islam, kayak kemarin di Korea si opa sahalah asup. Mau hijrah saya tanya, karena perempuan karena apa nih? Karena bisnis. Ah, seneng aja lihat Islam sebahagia kalian. Dan sudah tok asup Islam. Namun teu karena Allah engkena ngareukeun agak agama. Banyak artis tuh karena kebogohan Islam dinyerikan balik di ka Hindu. Ini yang menentukan itu adalah niat. Akan dilihat ujungnya. Kalau niatnya karena Allah, ujungnya juga istiqomah husnul khotimah. Maka innamal a'malu binniyat, innamal a'malu bil khawatim. awal itu akhir itu tergantung awal, awal itu tergantung akhir. Bagaimana hukumnya? Ini orang berhijrah karena perempuan, lalu perempuan itu berpisah dengannya. Apalagi apakah orang itu harus syahadat lagi? Selama berislam tidak harus bersyahadat lagi. Maka saya mah, saya jelema resep ke AWW orang Islam. Cek saya Islam heula sok. Walaupun niatnya karena perempuan itu sugan we geus rumah tangga mah sieta Islamna bener. Artinya ada tasamuh, ada toleransi. Yang tahu niat kita siapa? Hanya kita dengan Allah. Tanu berat mah istiqomah dina niat nu awal. Maka tekanannya harus karena Allah, jangan karena oleh, apalagi oleh karena dan karena oleh. Oleh eta nu bahaya mah ya. Terima kasih, tepuk tangan buat penanya ya. Berapa lagi MC? Satu lagi. Belah mananya? Kasih ibu tak karunya, kasih ibu tak. Panitia, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ibu siapa dari mana? Nama saya Yani, dari daerah Lamping. Siap. Gini Pak Ustaz, kenapa ya harus ada pelapor? Wajib ada. Terus kenapa para suami harus selingkuh gitu loh? Siap. Terus satu lagi. Ibu nanya curhat. Stop, baik jadi stop. Terus satu lagi Pak Ustaz, gimana caranya biar ikhlas menjalani setiap ujiannya Allah? Terima kasih Pak Ustaz. Okay. Assalamualaikum. Yang pertama tentang pelakor. Bagaimana hukum pelakor? Tenanaon. Tenanaon asal tong kapangi. Nu jadi masalah gede mah kapangi. Mentak tong bebe jaria. Begini Bu ya, secara tauhid. Kenapa ada pelakor? Ibu terlalu mencintai suami ibu, sementara Allah pun suka sama ibu. Allah itu punya sifat pencemburu. Ketika ibu terlalu mencintai suami, Allah cemburu gak? Maka suami dirubah hatinya untuk menyukai yang lain, supaya ibu berdoa lagi ke Allah. Saya doakan ya Allah, kalau dia memang masih baik untukku, suamiku itu, simpan dia dekat denganku di sisiku. Tapi kalau sudah tidak baik untukku, mengganggu kehusuanku, simpan dia di sisimu. Nesu sedekahkan. Sedekahkan. Etatnya cara Allah supaya ibu bertauhid kembali kepada Allah. Namun diuji mah daek tahajud, daek duha. Itu tuh siapa yang seperti itu kan suami tuh siapa? Saya tidak akan ngebahas pelakornya, dan itu mah hak semua orang. Cuman kenapa suami kita diambil orang? Ibu apa tuh? Kuna nepi ka suami teh dicokot ku jelema, eta kongsong disimpen di mana wae. Jadi dicokot. Nya. Hiji beres tah. Bu, sing soleh ya. Ibu nya ka salaki. Oke. Bu ai salaki. Mun kawin deui dicarek teu ku Allah? Ai kawin parentah saha? Ku Allah dicarek teu? Nah, ibu sok leuwih ti Allah curak carek atuh. Mentak salaki sing sabarnya. Mun pamajikan ngelawan ka salaki, kalau hoe dilawan komo urang. Hese antep mantak rek kikituan mah tong bebeja nu kahiji. Ibu sing sabar, ini ujian. Sing sabar, ini ujian. Bu, ai salaki milik rezeki. Jawab heula tuh, Bu. Rezeki, mun rezeki mah wa mimma razaqnahum yunfiqun, tong dikekeuk sorangan sedekahkeun sawara. Jadi moal stres nya. Tah ena nu kadua. Nuka dua teh, bagaimana ikhlas menghadapi kehidupan. Bersihkan hati. Buat semuanya, semua apa yang terjadi itu biiznillah, dengan izin Allah. Tiba-tiba ibu ketemu suami ibu di mall. Ibu lagi jalan-jalan, suami ibu pun lagi jalan-jalan, tapi terjanjian. Tiba-tiba suami ibu mau budak kasep, mirip banget salaki orang. Tanya weh. Ya, salaki saha eta? Eta, budak saha eta? Budak ayah nuti tasik. Mun hate ikhlas mah teu kudu ngambek. Aya boga budak deui. Alhamdulillah ya Allah, boga budak deui teu kudu ngajuru. Aya masalah teu? Berarti teu ikhlas teh karena hati kok kotor. Mun ikhlas mah enggak ada masalah. Jika istri saya baik-baik aja. Aya rek nikah deui. Serius saya teh. Naon aya yang kawin deui? Kan pernah ngomong kan di ACC curang teh. Nah, akhirnya nanya deui kitu. Bener ya yang kawin deui. Sok. Subhanallah ikhlas pisan. Tapi urang geus ngomong gitu teh. Sok, sok, sok, sok. Sok. Wah, Ikhlas ya mah, sok ngalobating. Sakabeung mah, jug reka windu mah jug. Jug, jug, jug, jug. Ah, semua balik. Jadi Bu, untung dari tidak ikhlas itu apa? Mending ikhlas ke mah. Ya. Sok ame harampang gera. La ilaha illallah. Sok. Lepaskeun, sok. Sok. Geus ah. Bising teu ikhlas ngaji beting teuing mah. Karena begini ya, ngaji hahaha hehehe, salat subuh kaberangan, ke urang disarekan ka Allah gara-gara si Epi tah ngaji kaberangan, salat subuhna kaberangan nu doraka urang. Ya. Yuk berdoa biar Tipar juara, biar Tipar istiqomah. Surga yang sama. Ini doanya nih, Rabbana ighfir lana. Ya Allah ya Rabb kami. Ampuni kami. Warhamna. Damaikan kami. Wataqabbal minna. Terima sekecil apapun pengabdian kami. Wanajina minan nar. Jauhkan kami dari percik api neraka. Nal jannah. Masukkan kami ke dalam surga. Wa aslih lana. Maslahatkan seluruh urusan kami. Allahumma ya Allah, nawir cahaya di setiap kami, hidayatika petunjukmu, kama sebagaimana nawartal ardo, engkau cahayai bumi ini, binuri dengan cahaya samsika mataharimu abadan-abadan selama-lamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah hasanah waqina adzabanna. Doa istiqomah. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami. Sabit kulubana ala dinika, dalam agamamu. Ihdinas sirata mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Ini doa untuk lebih kuat istiqomah. Ikuti. Allahumma maksakun. Allahumma nahajakun. Jadi bisa ngalawan hoream-nya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, hampura ceramana teu bisa panjang ame urang di ondang deui. Kaci situ meuli kopeah sakitu WA aya tomat aya peuteuy tamat euy. Ustaz meni sono kene kasege pondok kasege panjang pamprokna di situ. Lain teu hayang.